Bentuk-bentuk amr. Bentuk-bentuk amr ini ada 4 sebagaimana berikut. Yang pertama, fi'il amr. Contoh, utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 45. Yang kedua, isim fi'il amr. Contohnya, hayya ala sholah. Mari mengerjakan sholat. Yang ketiga, masdar pengganti fi'il amr. Contohnya, fa'idha lakitumul ladina kafaru fadorbar riqob. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Quran Surat Muhammad ayat 4. Yang keempat, mudhari yang disertai lam amr. Contoh, litu'minu billahi wa rasulihi. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Fath ayat 9 dan Al-Mujadilah ayat 4. Lam pada ayat ini bukanlah lam amr, tetapi lam ta'lil. Adapun contoh penggunaan lam amr di bawah ini bukanlah ayat. Litu'minu billahi wa rasulihi. Hendaklah kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikian penjelasan Syekh Utsaimin dalam Syarah Usul min Ilmil Usul. Kadang-kadang permintaan untuk melakukan perbuatan tidak diungkapkan dengan bentuk amar, tetapi dengan cara menyifati sesuatu dengan fard, wajib, mandub, ketaatan, pelakunya dipuji, yang meninggalkannya dicela, jika melakukan mendapat pahala, atau jika meninggalkan mendapat dosa.